pada dasarnya demikian, pada dasarnya demikian. Akan tetapi terdapat satu riwayat bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyimpan tamar untuk kebutuhan keluarga selama satu tahun. Itu dalil bolehnya menabung. Namun sikap dasar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi tidak menyimpan hartanya sedikit pun. Semuanya kemudian disalurkan. Dan terdapat satu riwayat, pokoknya adalah riwayat yang ada dalam Bukhari dan Muslim dan salah satu hadis di Umdatul Ahkam. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyimpan bahan makanan untuk kebutuhan keluarganya selama satu tahun. Dan sebagian melarang menabung dengan mengatakan itu termasuk macam amalan mu'addadah, mengumpulkan harta dan menyimpannya. Namun yang benar sebagaimana kata Syaikh Utsaimin di tafsir juz amma, bahasanya yang dimaksud dengan mu'addadah itu bukan larangan, bukan celaan untuk menabung. Namun yang dimaksud mu'addadah itu bukan dari kata-kata uddah, bukan kata dari, tidak dari uddah atau artinya simpanan, namun dari kata-kata adda yang artinya menghitung. Sehingga yang dimaksudkan adalah orang yang punya kegemaran untuk menghitung duit. Padahal duitnya itu ya tidak diapa-apakan, cuma punya kenikmatan hitung duit, mendapatkan kelezatan dan kelapangan hati kalau lihat duit. Padahal duitnya utuh, tidak dibelanjakan sehingga tidak kurang. Jelas duitnya itu ya, 500 ribu. Ya, tadi pagi 500 ribu dan sekarang masih 500 ribu, namun kemudian dompet diambil kemudian dikeluarkan ditolak oleh 500 ribu, kemudian masuk pulang lagi. Nanti kemudian siang kemudian kangen melihat duit, sudah lagi dompetnya kemudian ditolak oleh 500 ribu, kemudian masuk lagi. Maka itu yang dimaksud dengan wa'adadah. Atau kalau sekarang kemudian punya hobi buka buku rekening. Maka bangun tidur, kemudian buka buku rekeningnya. Ya kan tentu tidak berkurang bangun tidur. Nah, cuma lihat, oh buku rekening saya begini ya. Oh isinya sekian. Dan tutup lagi. Habis sarapan kok kangen dengan buku rekeningnya lagi. Dan buka lagi, enggak, oh ini isinya sekian. Tutup lagi. Habis makan siang kangen lagi. Makan siang kangen lagi, dibaca lagi, dibuka lagi. Itu yang dimaksud wa'adadah yang tercela. Bolehkah menyembunyikan jadwal imam atau penceramah dengan alasan untuk menjaga keikhlasan jamaah imam dan penceramah? Jadi masalah ini nanti orangnya sudah datang atau belum, jadwalnya siapa? Karena tidak ada tempelannya di Mesir, tidak ada ini. Kemudian ininya perlu kemudian siapa yang harus jadi imam? Maka lebih maslahat jadwal tersebut tetap ada sehingga bisa. Kemudian seandainya ada hal-hal yang di luar perkiraan itu bisa kemudian diantisipasi. Dan itu semisal dengan jadwal kajian dan yang lainnya, kita kemudian kita katakan sebaiknya disembunyikan supaya menjaga keikhlasan penceramahnya ya, dan keikhlasan panitianya. Namun akhirnya tidak ada yang datang. Ya. Maka wallahu ta'ala alam, semisal dengan jadwal atau kemudian jadwal kajian ya, maka dan menyebar luaskannya satu hal yang tidak masalah. Mohon penjelasan sumber adanya dua bacaan waqaf pada ayat wa may ya'lam ta'wila illallah wa rasulullah billah. Dua-duanya adalah qiraah yang benar. Baik yang berhenti pada Allah wa may ya'lam ta'wila illallah untuk surat Al-Imran ayat yang ke-7 atau wa may ya'lamu ta'wilahu illallah wa rasikhuna fil 'ilm. Dua-duanya benar, dua-duanya qiraah sab'iyyah, dua-duanya adalah qiraah yang mutawatir.